اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَّسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin barakallahu fikum. Pada malam ini kita akan melanjutkan dari bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, babu minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah, bab termasuk di antara iman kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk bab baru dari kitab Tauhid. Termasuk dari iman kepada Allah adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah, hubungan bab dengan kitab Tauhid, munasabatul kibab li kitabut tauhid. Apa hubungannya bab ini dimasukkan dalam kitabut tauhid? Kenapa termasuk iman kepada Allah, yakni bersabar menghadapi takdir, dimasukkan dalam kitabut tauhid? Ialah kata Syekh, anna sabra ala aqdarillah min mukammilati tauhid, bahwasanya bersabar atas takdir-takdir Allah termasuk mukammilat, penyempurna-penyempurna tauhid. Wa anna adamu sabri ala aqdarillah yakunu munaqisati tauhid, dan tidak adanya sabar terhadap takdir Allah ini akan menjadi munaqisat, hal yang mengurangi tauhid. Bahwa bersabar terhadap takdir-takdir Allah ini termasuk penyempurna daripada tauhid. Semakin sempurna tauhid seorang, akan semakin bisa sabar menghadapi segala takdir-takdir Allah. Dan semakin tidak adanya sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah, ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan di dalam tauhidnya. Barakallahu fikum. Sehingga dimasukkan termasuk iman kepada Allah bersabar menghadapi takdir dalam kitabut tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat kedudukan bab ini, disebutkan minal iman, termasuk dari iman, maksudnya min khisalil iman billah. Termasuk di antara sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah, wa min syu'abil iman, termasuk cabang-cabangnya iman, adalah as-sabru ala aqdarillah. Ini bersabar terhadap takdir-takdir Allah. Ma'asyiral muslimin, bahkan mengimani adanya takdir-takdir Allah itu termasuk rukun iman. Termasuk rukun iman. Sehingga iman sebagaimana disebutkan oleh Ahlus Sunnah, al-imanu qawlun bil lisani wa amalun bil arkani wa i'tiqadun bil janan. Yang namanya iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dan perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan maksiat. Berarti sabar terhadap takdir-takdir Allah sebagai bentuk keimanan kepada Allah dia wujudkan ketika menghadapi qada dan qadarnya Allah, hatinya ridha. Iman yang ada di hati sana menjadikan hatinya terbimbing ridha dengan segala qada dan qadarnya Allah. Karena iman terdiri dari tiga bagian: ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan anggota badan. Kemudian, yang namanya sabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah ini, yang namanya sabar sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dalam hadis Bukhari wa Muslim, bahwasanya beliau berkata, as-sabru minad din bimanzilati ra's minal jasad. Kata Ali bin Abi Thalib, lihat kedudukan sabar. Yang namanya sabar minad din, termasuk dari agama. Sabar itu termasuk dari agama. Bimanzilatir ras minal jasad, seperti kedudukan kepala bagi anggota badan, seperti posisi kepala pada badan. Berarti fala imana liman la sabara lah, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada kesabaran padanya. Barakallahu fikum. Berarti kedudukan sabar adalah prinsip yang sangat penting bagi seorang mukmin. Kenapa? Bimanzilati ra'si minal jasad, kata beliau. Posisinya kalau itu bagaikan diposisikan seperti kepala bagi anggota badan, apa mungkin seorang hidup tanpa kepala? La yumkin. Tidak mungkin orang hidup tanpa kepala, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin adanya seorang mukmin yang dia tidak punya sifat sabar. Barakallahu fik. Sabar merupakan sebaik-baik pemberian. Wa ma utiya ahadun, tidak ada seorang yang Allah berikan sesuatu dari pemberian minas sabar, dari pemberian berupa sabar. Sabar adalah sebuah pemberian yang mahal nilainya, besar harganya. Bahkan disebutkan oleh Umar bin Khattab, yang namanya sabar, kata Umar bin Khattab, wajadtu khaira aisyatuna bis sabar, kami dapatkan sebaik-baik penghidupan bagi kami ialah dengan sabar. Penghidupan yang bagus yang kami telah dapatkan selama ini ialah as-sabr, dengan modal sabar. Sehingga oleh karena itu, sabr kasibri, sabr kaismihi, sabar itu seperti namanya, sibr. Murun madaqatuhu, pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Tetapi akibat orang yang sabar, dia akan mendapatkan manisnya keimanan sebagaimana manisnya madu. Barakallahu fik. As-sabru kasibr. Yang namanya sabar seperti namanya. Ada sebuah dahan yang kalau dijilat pahit rasanya. Sibr namanya. As-sibr. Pohon yang pahit kalau dijilat. Sabar kasibr. Sabar itu seperti itu. Pahit memang awalnya, tapi manis akhirnya. Oleh karena itu digambarkan dalam hadis as-sabru dhiya. Yang namanya sabar itu seperti dhiya, sinar. Sinar yang membuahkan rasa panas. Kalau nur, sinar, tapi tidak ada rasa panasnya. Kalau dhiya, cahaya, tapi diiringi rasa panas. Demikian digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu kedudukan sabar bagi iman, bagi seorang mukmin. Nah, sekarang kita bacakan penjelasan Syaikhul Utsaimin sabar secara lughah, sabar secara istilah. Qala al-muallif rahimahullah as-sabru fil lughah. Adapun sabar secara bahasa, al-habsu. Makna sabar secara bahasa, al-habsu, menahan. Menahan. Al-habsu artinya menahan. Wa minhu qauluhum, dan di antara ucapan mereka orang Arab, qatala sabron. Qatala sabron. Artinya apa qatala sabran? Ai mahbusan maksura. Sabran artinya mahbus, ditahan, ditangkap, ditawan. Jadi ketika seorang ditangkap, ditawan, mau dibunuh, yuqtalul qatil wa yusbaru sabir. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Abdul Razak dalam musannifnya, yuqtalu qatilu wa yusbaru as-sabir. As-sabir yakni yuhbisu lil maut. Dia ditangkap untuk dibunuh. Jadi sabar artinya mahbus, menahan, tertahan. Adapun secara istilah, wafil istilah, habsu nafsi ala asya'in wa'an asya'in. Sabar itu secara istilah adalah habsun nafsi, menahan jiwa, ala asya' atas perkara-perkara, anil asya' untuk mendapatkan perkara-perkara. Habsun nafsi ala asya', menahan jiwa terhadap sesuatu-sesuatu. Wa'an asya', dan dari sesuatu. Seperti sabarnya seorang anil jaza', dari berkeluh kesah. Ketika ditimpa musibah, habus, menahan diri, anil jaza', dari berkeluh kesah. Walisan anitasyaki, menahan lisan dari mengaduh. Wa'anil jawarih, menahan anggota badan. Anlatmil khudud, dari memukul pipi. Wasyakil juyub, merobek baju. Itu sabar. Ketika orang ditimpa musibah, maka tak kala dia ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ingin mendapatkan ganjaran di balik musibahnya, maka dia harus melakukan sabar. Apa bentuknya? Habsun nafas, menahan jiwa, an, ala asya, atas beberapa poin tadi, seperti anil jaza, berkeluh kesah, wa 'ani tasyaki, lisannya mengadu, mengeluh, wa 'anil jawarih, menahan anggota badan dari latmil hudud, memukul pipi, wa syakil juyub, merobek baju. Itu sabar, menahan sesuatu, menahan atas beberapa perkara dari perkara-perkara yang menimpanya. Anil asya, dari perkara-perkara yang menimpanya. Kalau itu perintah, maka dia harus hadapi dengan sabar. Kalau itu larangan, dia harus hadapi dengan sabar untuk bisa menyelesaikan dan berhasil menjalankan apa yang disebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin, itu secara istilah. Wahuwa salah satu aqsam. Adapun sabar, kata para ulama, ada tiga macam. Al-awwalu as-sabru ala ta'atillah. Bersabar ala ta'atillah, di dalam mentaati Allah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Seperti dalam Al-Quran, surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalati, kata Allah, perintahkanlah keluargamu, istri dan anakmu, bis-shalat, untuk menegakkan salat. Lalu Allah katakan, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas ketaatan tadi. Di atas ketaatan memerintahkan keluarga kita menegakkan salat. Na'am la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepada engkau rezeki. Wala akibatu littaqwa, kata Allah. Akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya? Orang yang mampu bersabar mendidik dirinya, mendidik istri dan anaknya, menegakkan salat, itu akibat yang baik, mendapatkan pahala besar. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Ayat ini sebelumnya Nabi diingatkan, wala tamutanna 'alaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah kedua mata engkau terbelalak untuk melihat apa yang kami telah berikan kenikmatan dari para istri-istri dari mereka itu sebagai zahratal hayatid dunya, bunganya kehidupan dunia. Linaftinahum fih, untuk kami menguji dengannya. Keindahan dunia itu ujian. Warizqu rabbika khairu wa abqa, rezeki yang ada di sisi Rabbmu jauh lebih baik dan lebih kekal. Wa'mur ahlaka bis-shalat, baru setelah itu Allah akan ingatkan, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki. Ini menunjukkan, kata Ibnu Katsir, idza uqimtas salat ataka rizqu. Kalau engkau menegakkan salat, Allah akan datangkan kepada engkau rezeki. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak engkau kira-kirakan. Jadi jangan sampai kemudian kita terbelalak melihat indahnya dunia, sehingga hijaunya dunia, manisnya nikmat dunia, melalaikan diri kita mencari pahala yang jauh lebih baik dan lebih kekal, mengingatkan anak istri menegakkan sholat. Sholat tidak akan menjadikan orang itu miskin. Bahkan kata Imam Sauri, la yukallifuka talaba, kami tidak membebani kepada engkau at-talaba, mencari dunia. Allah perintahkan beribadah bukan mengejar dunia. La yukallifuka talab, kami tidak bebankan kepada engkau mencari dunia. Justru yang diperintahkan beribadah kepada Allah. Berarti kita mencari dunia itu sebagai bekal, sarana saja. Justru yang penting ini, ingatkan keluarga menegakkan ibadah yang besar, salat. Dan ingatlah wastabir 'alaiha, bersabar dalam memerintahkan kepada mereka. Jangan sampai karena sempitnya kehidupan rezeki dunia melalaikan dari menegakkan sholat. Bersabar. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di masjid dan terbangun dalam kondisi pipinya itu bergaris tikar yang dipakai di lantai pasir, maka Umar bin Khattab meneteskan air mata. Lihat, kalau melihat para raja Persia dan Romawiya, tempat tinggalnya luar biasa. Ini Nabi pilihan Allah dalam kondisi seperti ini dunianya. Maka kata Nabi, ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya fi hayatihimud dunya. Wahai Umar, orang-orang kafir itu yang mengejar dunia itu tidak beribadah kepada Allah, suatu kaum yang disegerakan untuk mereka kelezatan-kelezatan dunia. Nusa heran, yang mereka kejar memang itu. Adapun orang mukmin yang dikejar adalah akhirat. Sehingga jangan khawatir, dunia pasti dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, pasti kami akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak kira-kirakan. Akan kami berikan jalan keluar dari kesempitan dan kesulitan. Ini sabar di atas ketaatan. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 23-24, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kata Allah, sesungguhnya kami, surat Al-Insan 23-24, sesungguhnya kami nazzalna, telah menurunkan 'alaika, kepada engkau wahai Nabi, Al-Qur'ana tanzila, Al-Qur'an. Fasbir, lihat, setelah Allah turunkan Al-Quran, fasbir lihukmi rabbik, bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Wala tuti' minhum asiban au kafura, jangan kamu taati, jangan sekali-kali kamu taati dari mereka orang-orang yang kafur. Asiman au kafura, orang-orang yang suka berbuat dosa dan orang-orang yang kafur, orang yang kufur, jangan ditaati. Jangan ditaati ucapan orang yang suka berbuat dosa dan berbuat kekufuran. Bersabar terhadap ayat-ayat Allah ini, sampaikan. Jadi kata Ibnu Katsir, kama akramtuka bima anzaltu alaika, wahai Nabi, sebagaimana telah aku muliakan dirimu dengan apa yang aku turunkan kepada engkau, yakni Al-Quran, fasbir ala qadaihi wa qadarih, bersabar terhadap qada dan qadarnya Allah. Bersabar menghadapi qada dan qadarnya Allah. Wa'lam annahu sayudabbiruk bihusni tadbirihi. Ketahui, kata Ibnu Katsir, Allah akan mengaturmu dengan sebaik-baik pengaturan. Nabi bersabar di Mekah 23 tahun. Disakiti, didolimi, sabar 23 tahun. Sebagian sahabat-sahabatnya sudah masuk Islam dibunuh. Sabar 23 tahun. 13 tahun saya maksudkan. 13 tahun. Bersabar. menghadapi rintangan berdakwah. Sampai pada akhir titik, tidak mungkin lagi kaumnya diajak untuk kembali kepada jalan tauhid. Lalu Allah perintahkan hijrah. Hijrah pun perjalanan yang butuhkan kesabaran. Perjalanan yang jauh dari kota Mekah ke Madinah. Bukan sekedar berjalan dalam posisi diintai musuh, mau dibunuh. Luar biasa. Bersabar menyampaikan wahyu Allah. Yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah akan mendapatkan ujian, kata Waraqah. Kamu akan diusir oleh kaummu sendiri. Kalau saya diberi kekuatan, saya akan bela kamu, kata Waraqah bin Naufal. Yani pamannya Khadijah. Ketika mendengar bahwasanya Malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Bukan ingin merebut kekuasaan. Bukan ingin mencari harta manusia, hanya ingin menyampaikan wahyu, diusir oleh kaumnya. Inilah kesabaran beliau. Maka beliau pun bersabar menyampaikan ayat per ayat kepada kaumnya. Wa hadza minas sabr 'alal awamir. Tadi menegakkan salat, menyampaikan risalah, ini kata Syekh Utsaimin, ini termasuk sabar 'alal awamir, di atas perintah-perintah. Li'annahu innama nazzala 'alaihil Qur'an liyublighahu. Tidak lain Allah turunkan kepada beliau Al-Quran untuk disampaikan. Beliau disuruh untuk menyampaikan Quran. Naam, fayakunu ma'mura. Maka jadilah perkara itu diperintahkan, dia perintahkan dengan penuh kesabaran ala ta'ah. Menyampaikan wahyu itu ditegakkan dengan kesabaran. Sabar di dalam menegakkan ketaatan. Butuh kesabaran. Sehingga siapapun yang mendakwahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia bersabar. Pasti akan mendapatkan celaan, makian, olok-olok dari orang yang tidak mencintai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal yang biasa. Kalau Nabi itu dituduh orang yang gila, kalau dituduh orang yang gila, barakallahu fikum, bukan kalimat yang menyakitkan. Begitulah beliau bersabar, terus menyampaikan ayat demi ayat sampai sempurna. Maka kita seorang dai, ketika menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok ada orang yang marah, jengkel, dengki, hasad? Hal yang biasa. Hal yang biasa. Kenapa? Sudah menjadi jalannya para nabi dan rasul menghadapi orang-orang seperti itu. Ada contohnya. Sehingga seorang ahlu sunnah, hendaklah dia bersabar. Biarkan orang yang hasad, dengki, orang yang tidak suka dengan ayat-ayat dan sunnah dan manhaj salafiyah ini berbicara. Silakan. Yang jelas dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam terus akan berjalan ila yaumil qiyamah. Maka ketika kita berjalan di atas jalan beliau, harus sabar. Demikian pula dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi, masih sabar menjalankan ketaatan. Wasbir nafsak. Allah perintahkan kepada nabinya, wasbir nafsaka, tahanlah dirimu. Wasbir di situ kata Ibnu Katsir, ihbis nafsak, tahan diri kamu Muhammad. Untuk apa? Ma'alladina yada'una rabbahum. Untuk tetap bersama-sama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan sore. Bersabarlah engkau wahai Nabi, tahan diri kamu wahai Nabi untuk tetap duduk membimbing orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah pagi dan sore. Yuriduna wajhahu, karena mengharapkan wajah Rabbmu. Ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir berkenaan adanya tokoh-tokoh kafir Quraisy yang waktu itu beliau melihat tokoh-tokoh kafir Quraisy melihat bahwa di antara orang yang duduk di sekitar beliau adalah para budak-budak seperti Ammar ibn Yasir, Bilal, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud, orang-orang fakir. Tokoh-tokoh kafir Quraisy melihat, kami mau duduk di hadapanmu asal orang ini singkirkan, minggir, baru kami mau duduk. Ya. Jadi Nabi diingatkan oleh kafir Quraisy ini supaya orang-orang ini disingkirkan dulu, baru kami para tokoh-tokoh mau duduk mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Masya Allah. Kalau secara politik, wah, mendingan dakwah apa ini? Tokoh apa rakyat biasa? Dakwah ini bukan matematik. Kalau dapat kekuasaan akan menang dakwahnya. Belum tentu. Dakwah ini untuk rakyat dan para penguasa. Kalau memang yang menerima orang-orang seperti Bilal, budak, sampaikan. Dan bersabar mendidik mereka. Karena dakwah bukan mencari harta dunia, bukan untuk mencari kedudukan mata manusia, yang dicari adalah menyampaikan risalah. Maka Allah ingatkan kepada nabinya, wasbir nafsak, bersabarlah dirimu wahai nabi, untuk tetap duduk, mendidik, membimbing, seperti Bilal, Suhaib, Ammar, Khabbab, Ibnu Mas'ud, orang-orang fakir, sabar. Yang mana mereka pagi dan sore terus bertahmid, bertahlil, bertakbir, beribadah kepada Allah. Yuriduna wajhah, karena mengharap wajah Allah. Bersabar duduk membimbing. Dalam posisi yang dihadapkannya adalah orang-orang seperti Bilal. Bukan tokoh. Benar-benar Nabi diingatkan, bersabar. Tahan, menahan diri untuk bersabar mendidik umatnya, karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Kalau mungkin secara matematik ini tokoh-tokoh sudah mau mendengar, mau duduk ini sudah bagus, nanti siapa tahu akan berkembang dengan tokoh-tokoh ini. Tapi Nabi diingatkan oleh Allah, wala tatrudil ladina, janganlah kamu mengusir orang-orang yang mereka yada'una rabbahum, berdoa kepada Allah, bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Jangan kamu usir orang-orang ini, Bilal, Khabbab, jangan kamu usir. Hanya sebab mengharapkan tokoh-tokoh ini duduk mendengarkan. Jangan. Sabar saja mendidik orang-orang yang lemah ini. Demikianlah beliau bersabar duduk mendidik umat. Yang dicari adalah wajhah, pahala Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, kata Allah. Jangan terbelalak matamu untuk melihat mereka lalu meninggalkan orang-orang ini, Khabbab, Bilal. Naam. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya sekedar mencari kehidupan dunia. Berdakwah mendidik umat bukan untuk mencari fasilitas dunia. Bukan, tetapi mengharapkan wajah Allah. Barakallahu fikum, sehingga beliau pun bersabar dan Allah beri kemenangan dengan sebab kesabaran beliau. Itu sabar di atas ketaatan. Baik. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Bersabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, kasabri Yusuf, seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. An ijabati imra'atil aziz, ketika diajak dari memenuhi panggilannya istrinya Al-Aziz, haitsu da'athu ila nafsiha, di mana istri ini, istrinya Al-Aziz, da'athu, memanggil-manggil Yusuf, haitalak, haitalak, mendekat kemari wahai Yusuf. ila nafsiha, untuk berbuat sesuatu dengan diri perempuan itu. Fi makanatin laha fiha al-izzah wal quwwah wa sultan 'alai, di tempat yang perempuan ini punya kekuatan karena rumahnya sendiri. Di tempat dia punya kewibawaan dan kekuatan serta kekuasaan, karena Yusuf tadinya budak. Dia beli, lalu dia rawat, dia jaga, lalu tumbuh berkembang menjadi anak muda yang tampan. Benar-benar ibu ini, perempuan ini menguasai pemuda ini. Tetapi Yusuf bukan sembarang orang. Dia pilihan Allah. Begitu sudah dikunci pintu-pintunya, sudah dikondisikan, sekiranya tidak ada lagi orang yang bisa masuk, ditariklah Yusuf ke kamarnya. Digembok, dikuncilah pintunya. Dan dengan berdandan yang menarik, kaum laki-laki Nabi Yusuf dipanggil, "Hai talak, mendekat kemari wahai Yusuf, untuk berbuat sesuatu maksiat." Nabi Yusuf ditolong oleh Allah. "Laula an ra'a burhana rabbi." Kalau bukan karena melihat burhannya Rabbi, tidak akan mampu godaan wanita sekuat ini. Kesempatan ada di anak muda. Namanya anak muda, syahwatnya sedang kuat. Yang kedua, di tempat yang tertutup. Yang ketiga, dia sendiri ditarik, bukan dia yang menarik, dia yang ditarik. Dan kesempatan ada. Tetapi Allah tolong hamba Allah, sehingga dia lari dan imra'atu Aziz mengejar dan sobeklah bagian belakangnya. Ternyata suaminya pulang dan didapati kejadian tersebut. Maka siapa yang benar, siapa yang salah? Lihat, ada bukti. Kalau yang sobek bagian belakangnya berarti perempuan yang menarik. Kalau yang sobek bagian depan berarti Nabi Yusuf yang menarik. Coba lihat, sobeknya di mana? Ternyata sobeknya di belakang. Berarti siapa yang salah? Istrinya. Sudah jelas yang salah istrinya, tapi malu. Godaan terlalu kuat. Akhirnya Nabi Yusuf berdoa, "Rabbi sijnu ahabu ilayya." Wahai Rabb, penjara lebih aku cintai. "Mimma yad'unani ilaih," daripada apa yang mereka ajak pada diriku. "Wa illa tasrif anni kaidahunna," kalau tidak engkau palingkan dariku tipu daya mereka, "asbu ilaihinna wa akum minal jahilin," aku bisa terjatuh dan aku jadi orang-orang yang termasuk orang yang bodoh. Lihat, godaan wanita sangat kuat kan? Sehingga kalau bukan karena pertolongan Allah, maka berat bagi seorang laki-laki. Inilah sabar meninggalkan maksiat. Ini kesabaran Nabi Yusuf, sabar yang luar biasa dibandingkan ketika dilemparkan ke sumur. Ketika dimasukkan ke sumur, dia menahan sakit. Sakit menerima takdir Allah. Memang Allah sedang mengatur demikian. Dimasukkan ke sumur, barakallahu fikum, setelah itu dijual, dinistakan, ujian yang berat. Ternyata ada yang lebih berat. Apa ini? Digoda wanita cantik dalam kondisi masih muda. Namun demikianlah pertolongan Allah. Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari ujian-ujian yang terus menimpa beliau. Jadi beliau akhirnya milih di penjara. Hidup di penjara, hidup dengan siapa? Bukan dengan wanita yang menggoda, laki-laki. Sehingga lebih selamat daripada hidup di luar digoda kaum wanita. Karena Nabi Yusuf sangatlah tampan. Demikian insyaallah baru sampai pada poin yang kedua, bersabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.